Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbuhu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Tayyib. Man yarfa yadah? Siapa yang berani angkat tangan? Wa yaqra bi sautihi jahran 'aliyah. Siapa yang berani membaca dengan suara yang lantang? Jelas. Angkat tangan. Tafadhalu. Ayyuhar rijal. In kuntum shadiqin. Mana ini rijalnya? Jangan malu-malu. Angkat tangan. Abdul Fattah. Oh, gini-gini, kayak mau ngangkat tapi ragu gitu. Padahal enggak punya jenggot, ketahuan kan? Gini-gini dia enggak punya jenggot tapi gini-gini. Nah, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ibnu Syaudab qala sami'tu Malik bin Dinar yahaddits an Abi An-Nabi Ghalib bin Umi Darda qalat zarana Salman min al-Madaini la syamasyan wa alaihi kisaun wa andar wa dun qala yakni qala yakni sarawilun musyammarah qala Ibnu Syaudab ru'ya Salman wa alaihi kisaun matmumu ra'si sakitul udhunain yakni sakitul udhunain yakni annahu kan arfas faqila lahu syawah tanafsak qala innal khaira khairul akhirah. Ahsan. Siapa lagi? Angkat tangan. Rahmat. Dia gini-gini dia. Soalnya santrinya ini masih perawan semua ini, pemalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rawi rahimahullahu ta'ala haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an qala rawi rahimahullahu ta'ala haddatsana Bishr bin Muhammad qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an ibni Syaudab qala sami'tu Malik bin Dinar yuhaddits an Abi Ghalib an Umi Darda qalat zarana Salman min al-Madaini ila Syam masyian alaihi kisaun wa andarwart qala yakni sarawil musyammarah. Qala Ibnu Syaudab ru'ya Salman wa alaihi kisaun wa alaihi kisaun matmumur ra'si. Saqitul udhunain, yakni annahu kana annahu kana arfas, faqila lahu syawah tanasaka, qala innal khaira khairul akhirah. Ahsan, barakallahu fikum. Ada lagi? Nah, ini baru asli rijal. Yang tadi itu perawan semua tadi, pakai isyarah, ada yang gini, ada yang gini. Iya. Yeah. Nah, itu kalau Muhaimin lain lagi dia. Sambil ngupil. Allah musta'an. Itu isyarah yang jelek itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah ibn Mubarak an ibn Shawdab qala sami'tu Malik ibn Dinar an Nabi Ghalib an Umi Darda qalat azharana Salman inal madain ila Syam masyan alaihi kisaun mandarwat yakni sarawilun musyammirah, yakni qala ibn Shawdab alaihi kisaun matmu murasi ru'iya Salman alaihi kisaun matmu murasi sakitul udhaini yakni annahu kana arfas faqila lahu syawahta nafsak qala innal khaira khairul akhirah. Ahsan, tabarakallah fikum. Indal baqin falyaqra'u. Annahu ahsantum barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man zara qauman fata'ima indahum ay masyru'iyatuha. Bab seseorang yang mengunjungi suatu kaum kemudian dia makan jamuan dari kaum tersebut. Maksudnya adalah disyariatkannya hal tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Salam. Telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Nisbahnya apa? Nisbahnya apa? Al-Bikandi, ahsan. Iya, thiqatun. Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi. Qala haddathana Abdul Wahhab. Abdul Wahhab di sini bin siapa? Abdul Musawwir Abdul Wahhab bin Layyib Abu Abdul Wahhab Abdul Wahhab bin Abdul Majid As-Saqafi. Tayyib, As-Saqafi, thiqah. An Khalid Al-Hadza. Dari Khalid Al-Hadza. Tayyib, Khalid bin bin siapa ini? Ramadan bin Mihran. Tayyib, Khalid Ibnu Mihran Abul Manazil. Barakallahu fikum. Limadha summiya hadza'an Anas? Kenapa beliau digelari Al-Hadza? Anas, taib. Usama, taib. Karena beliau dekat, ya, berteman, bermajelis dengan para pembuat sepatu, barakallahu fikum, sehingga beliau dikatakan Al-Hadza, barakallahu fikum. An Anas ibni Sirin, dari Anas bin Sirin, ya, aku Muhammad, dia ini adalah saudaranya Muhammad bin Sirin, barakallahu fikum. Abu Musa Waqila Abu Hamzah Al-Ansari. Tayyib. Dan Anas punya saudara dan saudari yang lainnya. Uzkur Habib. Selain Anas ada Muhammad, kemudian Hafsah bintu Sirin, kemudian lanjutkan Ubay, Anas, Muhammad, Hafsah, dua lagi Ma'bad ibnu Sirin. Satu lagi Ubaid. Lanjutkan. Hah? Yahya. Tayyib. Satu lagi siapa? Tayyib. Karimah bintu Sirin. Barakallahu fikum. Sehingga ada berapa bersaudara? 6. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. An Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Kunyahnya siapa? Ukasyah. Anas bin Malik. Abu Hamzah. Barakallahu fikum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahli baitin minal ansar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi sebuah keluarga dari kalangan ansar. Hum ahlu bait Itsban ibni Malik. Yang dimaksudkan adalah keluarganya Itsban bin Malik. Barakallahu fikum. Ya. Kama fi ba'dhin nusus al-ukhra, sebagaimana disebutkan dalam nas riwayat yang lain. Unzur al-fatih, unzur fathul bari. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan seingat saya barakallahu fikum sebabnya adalah ada beberapa pihak yang menuduh keluarganya beliau ini barakallahu fikum dengan tuduhan yang tidak baik. Iya. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi barakallahu fikum, selain memang ada undangan, kemudian beliau juga ingin mengecek kebenaran hal tersebut barakallahu fikum. Fata'ima indahum ta'aman. Fata'ima indahum ta'aman. Maka beliau pun memakan jamuan makanan yang disuguhkan oleh mereka, sahibul bait, pemilik rumah. Barakallahu fikum. Tayyib. Fihi, di dalamnya terdapat faedah al-mujamalatu bitanawuli ta'ami indal muzawwar. Fihi al-mujamalatu bitanawuli ta'ami indal muzawwar. Di dalamnya terdapat faedah barakallahu fikum bertindak indah baik kepada orang yang kita kunjungi dengan cara menyantap ya makanan jamuan orang yang kita kunjungi, muzawwar, orang yang kita kunjungi, barakallahu fikum. Itu termasuk bentuk tindakan ihsan kita kepada orang yang kita kunjungi, sehingga ketika disuguhkan makanan jamuan termasuk adab kalian menyantapnya. Tihon ya. Baik. Walaupun mungkin barakallahu fikum ya tidak begitu cocok dengan kalian barakallahu fikum. Tayyib, atau ya bagaimana ya, termasuk adab ya, minimalnya kalian mencicipi. Gitu ikhwan ya. Baik. Faedah berikutnya adalah wa idkhalu as-surur ala nafsihi bidzalika. Wa idkhalu as-surur ala nafsihi bidzalika. Dan memasukkan barakallahu fikum rasa senang kepada tuan rumah dengan menyantap makanan mereka. La siyama idza kana az-za'ir aliman au fi maqamil uswah awil qudwah. Tayyib. Terlebih lagi kalau yang mengunjungi itu adalah seorang alim atau maqamul uswah, orang yang posisinya itu menjadi teladan atau qudwah barakallahu fikum ya, dari orang-orang yang mulia barakallahu fikum. Sehingga ketika dia berkunjung ke rumah barakallahu fikum orang-orang yang levelnya di bawah dia, termasuk adab adalah menyantap sajian atau makanan yang dihidangkan. Ikhwan ya. Baik. Tidak barakallahu fikum menolak. Iya. Sehingga tidak termasuk adab ketika ada seorang yang barakallahu fikum dia itu dianggap sebagai seorang alim, sebagai barakallahu fikum tokoh masyarakat, ketika dia berkunjung ya ke rumah barakallahu fikum, entah itu muridnya atau santrinya barakallahu fikum, atau masyarakatnya atau penduduknya, ketika disuguhkan Enggak usah. Iya. Enggak usah suguan kayak gini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang disajikan apa ya, ikhwan? Singkong rebus, pisang rebus, gitu ya. Barakallahu fikum. Makanan-makanan deh desa, barakallahu fikum. Tayyib. Dan dia sudah terbiasa dengan makanan-makanan kota, sehingga dia menolak. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum tidak termasuk adab. Iya, sehingga termasuk yang adab barakallahu fikum yang baik adalah Anda mencicipi barakallahu fikum makanan tersebut walaupun barakallahu fikum mungkin tidak terbiasa. Minimal mencicipi barakallahu fikum. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kata beliau, falamma kharaja amara bimakanin minal bait. Tatkala beliau keluar, beliau memerintahkan untuk mencari sebuah tempat yang ada di dalam rumah. Fa nudihalahu ala bisatin. Ya. Ai rusya. Ai rusya. Maksudnya adalah dipercikkan air pada tempat tadi. Al-bisat al-hasir. Yang dimaksudkan adalah al-hasir, tikar. Barakallahu fikum. Iya. Jadi setelah makan-makan, barakallahu fikum, Rasul memerintahkan untuk mencari ruangan yang ada di dalam rumah yang bisa digunakan untuk sholat. Iya. Maka barakallahu fikum dipilih ruangan, di situ ada tikar. Ya. Tayyib, yang tikarnya tadi sudah lusuh. Iya, sudah kumel. Sehingga sama tuan rumah diperciki air, diberesi biar bersih, barakallahu fikum. Tayyib. Itu disebutkan dalam umdah, ya. Unzur al-umdah. Fasalla alaihi wa da'a lahum. Tayyib. Maka beliau sholat di tempat tersebut dan mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Barakallahu fikum. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah an-nazair idza akramahu al-muzawwar yanbaghilahu ayyad'uwa lahu wa li ahli baitihi. Ya. Bahwasanya seorang yang mengunjungi, apabila dia dimuliakan oleh tuan rumah, maka hendaknya dia mendoakan kebaikan untuk tuan rumah dan keluarganya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Sehingga bukan setelah mendapatkan jamuan dimuliakan, barakallahu fikum, jamuannya spesial, istimewa, barakallahu fikum, kalian pakai jurus SMP. Apa SMP? Sehabis makan pergi. Gitu ya. Baik. Dah, assalamualaikum. Pamit dulu ya, Pak. Barakallahu fikum. Itu tidak termasuk adab. Yang termasuk adab barakallahu fikum adalah mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Tayyib, jazakallahu khair, masyaallah ya. Jamuannya istimewa, ya, barakallahu fikum, barakallahu fik, tayyib, wa zadakallahu Tayyib, rizqan, barakallahu fikum, wa ilman, wa amalan, dan yang semisal dengan itu. Barakallahu fikum. Didoakan kebaikan untuk tuan rumahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fihi annal iftirasha yusamma lubsan fihi annal iftirasha yusamma lubsan barakallahu fikum. Di dalam hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya iftirash, ya, membentangkan sesuatu, barakallahu fikum, kemudian digunakan, dimanfaatkan, itu sama saja dengan makna lubus, memakai. Ya, memakai, barakallahu fikum. Itu berdasarkan riwayat yang lain, disebutkan dengan lafad, fakumtu ila hasirin, qadiswadda min tuli malubisa. Ya. Fakumtu ila hasirin qadiswadda min tuli malubisa. Maka aku pun pergi mengambil tikar milik kami yang sudah menghitam karena sudah lama dipakai. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu ya, kemudian dibentangkan barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya al-iftirash, membentangkan tikar atau permadani, itu masuk dalam kategori memakai, sehingga barakallahu fikum dari sini tidak diperbolehkan bagi seseorang menggunakannya dari bahan-bahan sutra. Iya, sehingga kalau kalian duduk di atas permadani sutra barakallahu fikum, maka itu masuk dalam kategori memakai sutra. Barakallahu. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau barakallahu fikum merdeka, ya, dari barakallahu fikum kekangan penguasa saat itu, ya. Tayyib, dan beliau dihormati, disambut dengan baik oleh penguasa yang membela Ahlus Sunnah saat itu. Dalam keadaan ketika beliau masuk istana itu dibentangkan yang namanya apa? Permadani yang berbahan sutra. Barakallahu fikum. Dan beliau yamna minadukhul. Beliau enggak mau masuk. Iya. Saya enggak mau masuk selama itu masih di sana. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu termasuk fikih beliau. Karena barakallahu fikum memanfaatkan, iya, permadani atau anyaman yang terbuat dari sutra itu sama dengan kategori menggunakannya, dan itu diharamkan bagi para rijal laki-laki. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fihi istihbabu ziyaratil ikhwah wal aqarib wal asdiqa. Barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat anjuran untuk menziarahi sanak saudara, kerabat, ya, teman-teman. Barakallahu fikum. Dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke tempat mereka. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Wa fihi tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga terdapat ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sisi barakallahu fikum beliau, ya, yang pertama memenuhi undangan barakallahu fikum salah seorang sahabat beliau. Ya. Tayyib, walaupun mereka bukan orang yang terpandang, orang kaya, tapi beliau mau mengunjungi, kemudian beliau mau sholat, iya, menggunakan tikar yang sudah hitam, lusuh, barakallahu fikum. Itu menunjukkan ketawabuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah anna sahabah radhiyallahu anhum kanu yatabarrakuna bi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi buyutihim wa aklihi fiha. Bahwasanya para sahabah mengambil barakah dengan ya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah mereka, salat di sana dan makan di rumah mereka. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Al-Mu'adzin yu'adzin. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hayya 'ala shalah. Ayub, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa hukum sholat tasbih dan apa ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta bagaimana kaifiyahnya? Tapi terkait dengan sholat tasbih, barakallahu fikum, hukumnya dan apakah ada contohnya dari Rasul, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Dan khilafnya itu barakallahu fikum terkait dengan keabsahan hadis. Iya. Bagi mereka yang berpendapat hadisnya sahih atau tsabit, hasan barakallahu fikum, maka mereka akan berpendapat dianjurkannya salat tasbih. Dalam riwayat tersebut disebutkan kalau mampu satu hari satu kali, tidak mampu minimal satu pekan sekali, tidak mampu sebulan sekali, tidak mampu setahun sekali, tidak mampu seumur hidup sekali. Itu disebutkan dalam hadisnya barakallahu fikum. Sehingga bagi yang menganggap hadisnya sahih, mereka mengatakan itu termasuk yang dianjurkan. Iya, barakallahu fikum. Bagi mereka yang mengatakan barakallahu fikum hadisnya lemah atau dhaif, maka mengatakan tidak ada syariatnya. Iya, tidak ada juga contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Iya. Pendapat yang ana condongi barakallahu fikum, pendapat yang melemahkan hadis tersebut. Dan ini adalah pendapatnya lajnah daimah barakallahu fikum, demikian juga pendapat Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Mizzi barakallahu fikum, iya. Hadisnya lemah barakallahu fikum. Imma dhaif imma syadz barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga tidak ada syariat atau sunnah salat tasbih. Iya. Barakallahu fikum. Adapun kalau ada pihak yang melakukannya, iya, kita tidak mengingkari. Iya. Kalau dia berpendapat barakallahu fikum hadis yang berbicara tentang salat tasbih itu sabit, sah. Iya, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menganggap hadisnya sabit atau sah itu adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau punya risalah sendiri barakallahu fikum. Tayyib. Adapun kaifiyahnya salat tasbih ini unik. Ya, tidak seperti salat-salat yang lain. Yaitu barakallahu fikum seorang takbir, ya. Kemudian setelah itu dia membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu dia membaca Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar sebanyak 15 kali. Gitu ya. Allahu Akbar, Al-Fatihah, kemudian membaca zikir tadi. Ya, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Setelah itu dia takbir untuk ruku, membaca bacaan yang sama tapi 10 kali. Ruku membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bangkit dari ruku membaca bacaan yang sama juga sama 10 kali. Iya. Kemudian sujud barakallahu fikum juga sama. Membaca bacaan tadi 10 kali. Bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud sama. Membaca doa tadi, zikir tadi sebanyak 10 kali. Sujud lagi barakallahu fikum juga sama 10 kali. Bangkit barakallahu fikum dari sujud untuk berdiri juga sama. Sehingga totalnya dalam satu rakaat itu ada 75 kali. Ya, bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan salat tasbih ini barakallahu fikum dilakukan sebanyak 4 rakaat. Iya, dilakukan sebanyak 4 rakaat barakallahu fikum. Kalau dia melakukannya sekaligus 4 rakaat cukup 1 kali salam. Tapi kalau dia melakukannya 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat 1 salam. Iya. Dan mereka menyebutkan kalau barakallahu fikum dia mengerjakannya di malam hari, ayyib, ini pendapat sebagian madhab, dia melakukannya 4 rakaat, tapi kalau di siang hari 2 rakaat barakallahu fikum, ayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Adapun untuk waktunya tidak ada pengkhususan. Iya. Sebagian kaum muslimin mereka mengkhususkan tepatnya pada malam 27 Ramadan melakukan sholat tasbih. Itu barakallahu fikum termasuk perkara yang muhdats, ya, pengkhususannya. Pengkhususannya tidak ada. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah batas usia, berapakah batas usia anak laki-laki yang seorang wanita harus berhijab darinya? Barakallahu fikum. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Dan itu terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wattiflil ladzi lam yadhhar ala auratin nisa." Ya. Di antara barakallahu fikum jenis manusia di mana seorang wanita tidak wajib berhijab darinya adalah anak kecil yang belum memahami aurat wanita. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum, ada yang mengatakan batasannya adalah baligh. Ya, ketika anak tersebut sudah baligh, maka wanita yang ajnabi harus berhijab darinya. Dan ketika anak tersebut belum baligh, maka tidak mengapa. Barakallahu. Ada yang berpendapat demikian. Barakallahu fikum. Ada juga yang berpendapat barakallahu fikum itu dikembalikan kepada tamyiz. Usia tamyiz ketika sang anak barakallahu fikum sudah mengerti, ya, walaupun dia belum baligh tapi pikirannya sudah kayak ami-ami. Gitu ya. Tahu amah ini cantik, amah ini biasa-biasa saja, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, sudah memiliki kecenderungan barakallahu fikum. Ya, walaupun dia belum baligh. Barakallahu fikum. Maka menurut pendapat ini barakallahu fikum, seorang wanita ajnabi harus berhijab darinya, barakallahu fikum. Dan ini barakallahu fikum pendapat yang sahih, Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat ini dengan ibarah tamyiz. Barakallahu fikum. Demikian juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Karena ayat tidak menyebutkan baligh atau tidak, tetapi dengan ketentuan lam yadhhar ala auratin nisa. Iya. Anak kecil yang tidak memahami, mengerti auratnya kaum wanita. Dalam artian barakallahu fikum, ya, pikirannya masih barakallahu fikum sangat kekanak-kanakan sekali. Gitu ya. Dalam artian dia belum ada kecenderungan, belum memahami barakallahu fikum hal tersebut. Barakallahu fikum, ya. Baik. Dan memang barakallahu fikum kalau kita melihat kenyataan, ya, yang namanya anak-anak berbeda tingkat barakallahu fikum pemahamannya dalam hal tersebut. Iya. Baik. Ada yang usianya barakallahu fikum baru 4 tahun, 5 tahun ya sudah mengerti. Iya. Sudah bisa memilih barakallahu fikum terkait dengan lawan jenisnya. Barakallahu fikum. Ada juga yang barakallahu fikum ya sudah usia tayyib 5 tahun, 6 tahun ya, tapi tidak mengerti. Barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga itu kembali kepada tambis, usia tambis. Barakallahu fikum. Apakah batasan tersebut juga berlaku untuk anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental, Down syndrome? Nah, itu istilahnya. Keterbelakangan mental itu Down syndrome. Barakallahu. Atau yang sejenis dengannya. Untuk barakallahu fikum orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental, barakallahu fikum, itu bisa dimasukkan dalam kategori awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Iya. Barakallahu fikum. Yaitu dari kalangan laki-laki yang tidak memiliki nafsu syahwat kepada wanita. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada batasan usianya sampai kapan? Iya, untuk anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental, selama memang seperti itu keadaannya, barakallahu fikum, ya, dia memiliki cacat dari sisi mentalnya, tidak mengerti urusan yang kayak gitu, barakallahu fikum, pikirannya polos, ya. Walaupun usianya sudah 25 tahun. Iya. Tapi ya dia enggak ada pikiran ke arah situ. Iya. Barakallahu fikum. Sangat polos, lugu. Maka barakallahu fikum dimasukkan dalam kategori tadi. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Barakallahu fikum. Itu kita bisa mengambil istinbat dari fatwa Lajnah Daimah ketika mereka ditanya, ada seorang mu'allaf baru masuk Islam dan dia ini tugasnya sebagai perawat. Iya. Perawat di rumah sakit orang-orang yang mengalami cacat mental. Iya. Dan pasiennya tentunya ya macam-macam, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bagaimana? Apakah dia harus berhijab ya dari mereka, ngurusi orang yang cacat mental menggunakan cadar, barakallahu fikum, dan seterusnya. Tayyib, maka Lajnah Daimah mengatakan barakallahu fikum, mereka dimasukkan dalam kategori yang tadi, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Barakallahu fikum. Artinya tidak wajib bagi wanita tadi menggunakan hijab. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Selama memang barakallahu fikum dipastikan anak tersebut mengalami cacat mental. Aib. Kami pernah mendapatkan faedah bahwa cara sholat tasbih sama dengan sholat seperti biasa, hanya saja setelah bacaan setiap gerakan baru membaca tasbih. Apakah ada riwayatnya? Wallahu a'lam. Iya. Yang saya ketahui seperti itu, barakallahu fikum. Itu dalam riwayat Abu Daud. Tayyib. Apakah lirikan mata ketika sholat melihat tempat sujud? Ya, barakallahu fikum. Apa hukumnya? Hukumnya barakallahu fikum sunnah muakkadah. Tayyib. Tidak wajib barakallahu fikum, dan itu terbukti dari beberapa riwayat bahwasanya para sahabat mereka mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sholatnya dengan menggerakkan bibirnya dengan melihat apa? Jenggotnya. Iya. Kelihatan dari bayangan gitu ya. Barakallahu fikum, bahwasanya apa? Rasul menggerakkan syafatain, kedua bibir beliau. Menunjukkan mereka barakallahu fikum terkadang tidak melihat ke arah bawah. Dan juga barakallahu fikum melihat ke tempat sujud. Terkadang barakallahu fikum kalau di situ ada hajah, ada kebutuhan, ya, maka tidak mengapa seseorang memalingkan pandangannya. Gitu ya. Barakallahu. Misal barakallahu fikum dia khawatir. Iya. Jangan-jangan di sebelahnya ini ada ular. Gitu ya. Kresek-kresek, kresek-kresek gitu ya. Dia lagi sholat malam barakallahu fikum. Tayyib, rumahnya di pinggir hutan, gitu ya, dekat dengan sawah. Bunyi kresek-kresek, dia khawatir. Ya, jangan-jangan ular atau jangan-jangan apa? Tikus gitu ya. Sehingga dia melirik sebentar barakallahu fikum. Tapi kalau memang itu ular, ya benda-benda yang berbahaya, maka dia barakallahu fikum mengambil gerakan itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Untuk kemaslahatan sholat. Tapi kalau gerakan tersebut adalah gerakan yang lagun, sia-sia barakallahu fikum, itu akan mengurangi pahala sholatnya. Seperti orang yang ya sholatnya melihat ke atas. Barakallahu fikum. Itu namanya ikhtilas minasyaitan, ya. Sholatnya dicolong sama setan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam. So, akhiran barakallahu fikum, di sini ada nasihat barakallahu fikum terkait dengan sebagian ikhwah ketika mereka sakit barakallahu fikum, ada yang tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ya. Saya mendapatkan barakallahu fikum ya laporan sebagian para thalabah ada muncul fenomena seperti ini. Sakit barakallahu fikum, dengan alasan sakit tadi dia meninggalkan sholat totalitas. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka di sini barakallahu fikum kita ingatkan kepada para thalabah, itu adalah tindakan yang salah. Iya, barakallahu fikum. Jangan menggampang-gampangkan yang namanya sholat wajib 5 waktu. Iya. Urusannya itu agama kalian. Ikhwan ya. Pembahasan di kalangan para ulama, orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu takasulan, itu ngeri barakallahu fikum. Iya. Ada yang mengatakan kafir. Ada yang mengatakan barakallahu fikum fasik. Tayyib. Sehingga aqallu ahwalihi mur. Keadaan yang paling ringan, yang paling terbaik itu sudah pahit. Orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu barakallahu fikum seperti orang yang ada di pinggir jurang. Iya. Neraka itu dekat sama dia. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga di sini barakallahu fikum kita mengingatkan para thalabah, hadza la yanbaghi. Tidak sepantasnya bagi antum seorang ahlul ilm, iya, seorang talibul ilm barakallahu fikum untuk melakukan hal yang demikian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum telah memberikan bimbingan kepada kita Iya, di situ ada rukhsa, ada keringanan bagi orang-orang yang sakit dalam tata cara sholatnya. Rasul mengatakan sholli qa'iman fa illam yastati fajalisan fa illam yastati wa ala janbin. Sholat dengan berdiri, kalau tidak mampu dia duduk, kalau tidak mampu dia berbaring. Barakallahu fikum. Ya. Begitu juga kalau dia tidak mampu barakallahu fikum bersentuhan dengan air, ada tayamum. Paham sini ikhwan? Sehingga di sini kita ingatkan sekali lagi barakallahu fikum kepada para talabah, saya harapkan tidak lagi terulang. Ya, tidak lagi terulang barakallahu fikum tindakan seperti itu. Ya. Walaupun sakit tetap barakallahu fikum mengerjakan sholat. Ya. Sehingga diharapkan ya cepat sembuh sakitnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau kalian seperti itu, sakit, enggak mau sholat sama sekali, sudah dunia kalian mudarat, akhirat kalian hancur. Ikhwan ya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.